Taib, kita masuk ke pembahasan yang baru. Qala Al-Allama Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Dahulu kita telah berbicara tentang ahkam wada'iyah, bahwa ahkam wada'iyah itu selalu memperhatikan sebab-sebab, syarat-syarat, dan mawani', pencegah-pencegah untuk menyatakan sesuatu itu sahih atau tidak di dalam suatu amalan. Naam, coba agak ke belakang. Belakang-belakang. Iya. Naam. Ya. Maka seseorang juga yang pada asalnya mukallaf, al-aqil, al-baligh, terkadang mereka pun mendapatkan udzur, diberikan udzur, ya, dan tidak diberikan beban terhadap sesuatu dari beban syariat kepadanya disebabkan karena adanya mawani', adanya pencegah-pencegah, ya, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa dalam artian tidak teranggap berdosa dan memberikan udzur pada seseorang, ya, dia meninggalkan kewajiban ataukah dia mengerjakan sesuatu yang terlarang, akan tetapi tidak terkena hukuman dan tidak mendapatkan siksaan dunia wal akhirah dan tidak dikenakan dosa disebabkan karena adanya mawani', ada yang mencegah, menghalangi. Nah, ini ada beberapa mawani' yang akan disebutkan pada pembahasan kita berikut ini. Qala mawani'ut taklif, pencegah-pencegah dalam hal pemberian beban. Litaklifi mawani', bahwa taklif itu, pemberian beban itu, ada pencegah-pencegahnya yang menyebabkan seorang tidak diberikan beban. Minha, diantaranya, al-jahlu, tidak tahu, adamul idrak, ya, wan nisyanu, dan lupa, wal ikrahu, dan terpaksa, dipaksa. Maka ketiga perkara ini, apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang diharamkan tapi karena dia tidak tahu hukumnya itu haram, atau dia meninggalkan kewajiban tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah wajib. Nah, maka dalam hal ini dia mendapatkan udzur. Demikian pula atau dia lupa atau dia dipaksa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah tajawaza an ummati, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku al-khata', kekeliruan, kesalahan tanpa sengaja, wan nisyan, lupa, ya. Al-khata' yang dimaksud di situ adalah kejahilan, berbuat salah tapi tidak tahu, keliru, dan lupa. wa mastukrihu alai, dan apa yang dia dipaksa untuk mengerjakannya. Naam, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi, riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi, walahu syawahid minal kitab wa sunnah tadullu ala sihhati, dan memiliki penguat-penguat dari Al-Quran wa sunnah menunjukkan sahihnya. Yang jelas hadis ini menjadi pembicaraan para ulama. Ya, banyak dari kalangan para ulama halul jarh wa ta'dil mendhaifkan, melemahkan riwayat ini. Ya, bahwa riwayat ini terjadi kekeliruan, yang sahih adalah hadis Abi Hurairah, riwayat Bukhari. Ya, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Nah, itu yang sahih. Namun walaupun hadis ini dhaif, ya, maknanya sahih dalam artian dikuatkan, ya, dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, dan Allah mengabulkan doa ini. Naam. In nasina au akhtana. Nisyan khata di dalam ayat ini. Kemudian tentang ikrah, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Naam, sehingga kandungan dari hadis ini sahih dan sesuai kaidah. Sehingga walaupun kita tidak berdalil dengan riwayat ini, tapi di sana ada dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka ketiga perkara ini mawane, menjadi pencegah seseorang untuk disiksa ataukah mendapatkan hukuman ataukah mendapatkan dosa karena jahil atau karena lupa atau karena dipaksa. Fal jahlu adamul ilmi, maka kejahilan adalah tidak mengetahui. Dalam artian kalau dia mengetahui, dia akan mengerjakan. Ya. Beda kalau tidak mau tahu. Beda kalau tidak mau tahu. Tidak mau mempelajari agama ini. Nah. Tidak mau mengerti. Maka kalau seperti ini. Ya. Termasuk di antara nawaqidul Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempelajarinya. Ya. Ini jahil yang mu'anid. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud di sini al-jahlu, yaitu adamul ilm, yang tidak mempunyai ilmu tentangnya. Dalam artian kalau dia mengetahuinya, dia tidak akan mengerjakannya. Naam. Famata fa'alal mukallafu muharrama. Maka kapan seorang mukallaf itu mengerjakan perkara yang diharamkan, jahilan bitahrimihi, karena jahil, ya, tentang diharamkannya, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa atas dia. Kaman takallama fi sholati jahilan bitahrimil kalam, seperti orang yang berbicara di dalam sholat dalam keadaan dia tidak tahu hukumnya tentang diharamkannya berbicara di dalam sholat. Seperti kejadian yang dialami oleh Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Kalau ternyata sholat beliau batal, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan beliau untuk mengulangi sholatnya, dan ternyata tidak, ya tidak diperintahkan. Nah, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengulangi sholatnya, ya. Wa mata taraka wajiban jahilan biwujubi. Kapan dia meninggalkan satu yang wajib karena jahil tentang kewajibannya, lam yalzamhu qada'u, maka tidak wajib untuk menggantinya. Idza kana qad fata waqtuhu, apabila dia telah meninggalkan waktunya, sudah tertinggal waktunya. Ya, orang misalnya sholatnya gak keru-keruan, tidak ada tumakninah, tapi ya sudah dia kerjakan itu selama bertahun-tahun. Lalu setelah itu dia belajar sifat sholat Nabi, oh ternyata sholat model seperti ini tidak benar. Lah bagaimana sholatku yang dulu? Sah. Hah? Sah-sah saja karena dia menyangka itu adalah benar. Ya, dia jahil tentang hukumnya. Paham ya, kawan? Nah, maka itu benar. Sah. Tidak diperintahkan untuk diulangi dan dikerjakan seluruh yang telah dia kerjakan itu. Seseorang menganggap dulu benar melakukan pernikahan tanpa wali. Nah, sehingga nikah siri misalnya. Ya. Karena berkeyakinan bahwa tidak wajib hukumnya memakai wali. Dia menikah dalam keadaan seperti itu. Beranak, sudah punya sekian anak. Baca kitab, lo tahu hukumnya, ternyata wali itu syarat sahnya nikah. Ya, menjadi rukun min arkani an-nikah. Harus ada wali, la nikah illa biwali. Nah, akhirnya dia pun berubah pandangan. Lalu bagaimana dengan pernikahan yang dulu? Jahil. Dia jahil tentang hukumnya, maka sah. Entum ya kawan. Hah? Maka tidak wajib untuk diqadha kembali apabila waktunya sudah tertinggal. Bidalili anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur al-musi'a fi salatihi, bahwa Rasulullah tidak memerintahkan orang yang jelek salatnya. Ya, hadis masyhur, hadis al-musi' salatahu wa kana la yatma'innu fiha. Ketika dia sholat tidak punya tumaknina, ya kan? Sedangkan tumaknina itu merupakan ruknun min arkanis sholat. Salah satu dari rukun sholat. Nah. Lam ya'murhu biqada'i ma fata minas sholawat. Rasulullah tidak memerintahkan dia untuk mengqada', mengganti apa yang telah lalu dari sholat-sholatnya. Ingat kan, orang yang datang ke masjid lalu sholat, lalu dia mendatangi Rasulullah salam. Kata Rasulullah apa? Irji' fasolli fa'inna kalam tusolli. Ya. Lalu sholat lagi. Tiga kali demikian baru dia mengatakan saya tidak mampu kecuali ini. Baru diajar oleh Nabi SAW. Dan Rasulullah tidak mengatakan, nah bagaimana dengan sholat-sholatmu yang dulu? Tidak diperintahkan Rasulullah SAW untuk menggantinya. Ya. Kalau ternyata apa yang dahulu itu batil, batal, ya tentunya Rasulullah memerintahkan untuk mengganti. Ada wabah ikhwan, fahimtum. Wa innama amarahu bi fi'li sholatil hadirah. Akan tetapi yang hanya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengerjakan sholat yang ada pada waktu itu. Alal wajhul masyru', berdasarkan sisi yang disyariatkan, bukan sholat yang dahulu, tapi yang sekarang dia kerjakan. Jadi kalau misalnya ada seseorang, ya, selama ini dia sholatnya tidak beres, lalu setelah itu kita melihat cara sholat dia, wah ini tidak beres betul caranya sholat. Nah, maka kita ajarkan dia, suruh mengulangi sholat yang ada pada waktu itu. Ketika kita melihat dia sholat duhur misalnya, ternyata kita melihat dia meninggalkan salah satu rukun dari rukun sholat, kita panggil, sholatmu ini tidak benar, batal ini sholatmu, ulangi lagi sholat kamu, sholat duhur itu. Nah, tapi yang sholat dulu tidak, sholat yang sudah lalu tidak diperintahkan untuk diulangi. Dan teman-teman, karena waktunya sudah lewat. Adapun yang hadir pada waktu itu adalah sholat duhurnya, maka sholat duhurnya itu harus dibenarkan. Naam. Fahimtum? Yang kedua, wan nisyan, lupa. Nisyan zuhulul qalbi an syai'in ma'lumin. Terlalaikannya hati dari sesuatu yang diketahui, dia tahu tapi terlalaikan sehingga jadi seakan-akan tidak tahu. Nah, kapan baru dia apa mengetahuinya? Ketika dia mengingatnya. Nah, terkadang kan seorang lupa. Nah, lupa sholat, mungkin kecapean di siang hari, akhirnya menyangka, nah, akhirnya dia ketiduran sampai lupa sholat duhur. Bangun tiba waktu asar, dia sholat asar. Sampai keesokan harinya baru dia ingat. Oh, saya lupa sholat duhur. Saya lupa atau saya ingat? Mestinya apa? Saya ingat bahwa kemarin saya tidak sholat duhur. Bukan saya lupa, kalau lupa kemarin. Nah. Nah. Kadang ada orang kehilangan, padahal dia melupakan tempatnya. Baru setelah dia fikir, oh saya lupa tempatnya, padahal dia ingat. Keliru takbirnya, mestinya dia mengatakan, oh saya ingat tempatnya. Jangan bilang saya lupa, lupanya tadi sudah berlalu. Itu saya ingat. Takbir yang benar. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melupakan Tiber, ya. Apa kata beliau? Zakartu syai'an min Tibrin indana. Zakartu, saya ingat, bukan nasi itu. Nah. Faman fa'ala muharraman nasian fala syai'a alaihi, maka barang siapa yang mengerjakan perkara yang diharamkan tapi karena lupa, maka tidak ada dosa atasnya. Tidak ada dosa. Kaman akala fisyami nasian, seperti orang yang makan dalam keadaan dia berpuasa karena lupa. Dia asyiknya makan, dia asyiknya minum, padahal dia berpuasa. Karena lupa. Ya. Kalau bulan Ramadan mungkin jarang kejadian seperti ini. Tapi yang mungkin terjadi salat apa puasa-puasa sunnah, ya kan? Keumuman orang tidak berpuasa. Ya, dalam keadaan lapar. Nah, sehingga makan bakso yang pedas. Sehabis makan ingat, oh ternyata saya puasa. Nah, ini. Nah, kenikmatan yang berupa penderitaan. Ya, kenikmatan karena itu rezeki dari Allah, tapi penderitaan karena belum minum. Ya, sedang pedas-pedasnya. Wa man taraka wajiban nasyan fala syai'a 'alaihi hala nisyani. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban karena lupa, maka tidak ada dosa atasnya di saat dia lupa. Nah, begitu. Di saat dia lupa. Nah. Jadi enggak ada istilah terlanjur, begitu. Kapan ingat harus langsung berhenti. Ya. Walakin alaihi fi'luhu idza dzakarahu, akan tetapi wajib atas dia untuk mengerjakannya kapan dia mengingatnya. Langsung dia terapkan, langsung dia kerjakan. Salat lupa, kapan dia ingat dia kerjakan pada saat itu juga. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat, satu salat, maka hendaklah dia mengerjakannya di saat dia mengingatnya. Naam. Ya. Maka dia harus mengerjakan perintah tersebut adalah perintah yang baru, walaupun telah keluar waktunya. Mengingat, kerjakan. Kapan dia mengingat, dia harus menerapkan pada saat itu pula. Nah, bukan berarti sebagian orang menyangka bahwa kalau tertinggal sholat duhur, ingatnya di waktu isya, maka dikerjakannya besok pada waktu duhur. Keliru, salah. Tidak demikian. Rasulullah SAW menyatakan, fal yusalliha idza dzakaraha. Maka dikerjakannya itu inda dzikr, ketika dia mengingat, walaupun di waktu isya. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila hunakhan.